الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته الآية وأن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوة سكريان أعزنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kitab Tauhid dengan penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Kita sekarang masuk kepada bab berikutnya setelah kita menyebutkan tentang bab tafsir kalimat tauhid, yaitu bab minasyirki lubsul halqah. Bab termasuk kesyirikan adalah mengenakan gelang wal khayt, benang, wanahuhima dan sejenisnya, apakah keris ya ataukah yang lainnya, jimat, liraf il bala au daf'ihi, untuk mengangkat atau menghilangkan atau menangkal ya bala, maka ini termasuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Jadi ini penting sekali untuk dipahami. Setelah Syekh menyebutkan tentang keutamaan tauhid, tafsir tauhid, bahaya kesyirikan, maka beliau di sini mulai merinci satu persatu kesyirikan. Dan beliau memulainya di sini dengan syirik asghar, syirik kecil, sebelum membahas syirik besar. Namun ajibnya beliau di sini berdalil sebagaimana para salaf dahulu berdalil dengan ayat-ayat yang menerangkan syirik akbar untuk syirik asghar, ya, untuk diterapkan pada kasus syirik asghar yang nanti kita akan membahas di sini. Karena bab-bab yang disampaikan di sini, bab mengenakan benang, mengenakan gelang untuk menangkal bala, hukum asalnya adalah syirik asghar. Ya, namun bisa berubah menjadi syirik akbar apabila meyakini bahwa benang, gelang dan benda-benda yang lainnya tadi berupa jimat tadi itu diyakini bisa memberikan manfaat mudarat mudarat dengan sendirinya. Maka itu termasuk syirik akbar. Ya. Ini adik-adik yang hadir di sini masih ingat enggak syirik akbar dan syirik asghar bedanya apa? Kalau syirik akbar di dunia pelakunya kafir, syirik asghar tidak kafir. Kemudian kalau syirik akbar di dunia pelakunya kalau mati diberlakukan hukum-hukum orang kafir, syirik asghar pelakunya kalau mati tidak. Nah, di dunia pelaku syirik akbar sudah bukan muslim, syirik asghar muslim. Di dunia pelaku syirik akbar amalannya terhapus. Lain asyraf tala yahbatun amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik terhapus amalanmu. Ya, ukasyah. Nah, kalau pelaku syirik asghar itu misalkan apa? Riya, sum'ah. Itu yang terhapus amalannya di ketika ada amalan yang disisipi syirik asghar. Nah, di akhirat syirik pelaku syirik akbar di neraka kekal selamanya. Pelaku syirik asghar tidak, dan seterusnya dari perbedaan syirik akbar dan syirik asghar yang telah kita sebutkan. Taib barakallahu fik. Nah, Syekh di sini menjelaskan wa minasyirk, ya. Ya, termasuk diantara kesyirikan min babu minasyirk. Ini minnya ini, ya, kalau dalam ilmu nahwu ini minnya min tab'idiyah. yaitu yang maknanya sebagian, diantaranya sebagian, yaitu termasuk diantara keyakinan syirik adalah apabila seorang meyakini hal-hal yang disebutkan ini berupa jimat, gelang dan seterusnya itu dapat memberikan manfaat ya atau mudarat walaupun bergantung hati kepada Allah. Ini syirik asghar. Tapi kalau bergantung hati kepada benda-benda itu, maka itu syirik akbar. Kalau meyakini itu hanya sebab, itu hanya sebab, sebab aja ini jimat, saya tetap meyakini Allah yang memberikan manfaat menolak mudarat, syirik asghar. Ya, dan itu akan menghantarkan kepada syirik akbar. Karena orang-orang yang memakai jimat, kalbunya lama-lama bergantung bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada jimatnya. Kalau jimatnya ketinggalan, maka dia akan resah. Jimatnya tertinggal di rumah, dia akan galau. Kenapa demikian? Dia sudah tidak bertumpu lagi kepada Allah, sudah tidak yakin lagi kepada Allah, karena selama ini dia bertumpu keyakinan dia kepada jimat yang dia bawa. Gelang, benang, keris, gesper, ya, isim-isim dan yang lain, rajah-rajah yang dia bawa untuk melindungi diri dia dari berbagai mara bahaya. Ya, iyadzubillah. Taib, kemudian ya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat. Ya, membawakan ayat di sini. Taib. Wa qaulillahi ta'ala qul afaraitum ma tad'una min dunillah. Ya. Afaraitum, kabarkanlah kepadaku, katakanlah kepada mereka wahai Nabi. Kabarkanlah kepadaku ya. Ma tad'una min dunillah, perhatikan ma-nya di sini ma mausul. Afaraitum ma tad'un, ma mausul fi mahalli nasbin. Ya, ma mausul. Nah, yang namanya mausul ini berarti umum. Berarti katakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku apa-apa saja yang kalian seru selain Allah, apa saja? Apakah nabi, malaikat, orang soleh, batu, kayu, pepohonan dan seterusnya dari berhala-berhala, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah? Apa saja yang kalian sembah selain Allah, apa saja? Ya. In aradani Allahu bidurrin, apabila Allah berkehendak kepada diriku ya untuk memberikan mudarat kepadaku berupa penyakit, berupa kefakiran, ya, bala atau kesulitan, ya. Hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka, ya, mereka yaitu yang kalian sembah tersebut, tuhan-tuhan yang kalian sembah berupa malaikat, nabi, wali, orang soleh, batu, kayu, arwah leluhur dan yang lainnya, itu dapat ya menghilangkan mudarat itu kepada mudarat tersebut? Ya, ini tentunya pengingkaran karena semuanya tidak dapat menghilangkan kemudaratan tersebut. Au aradani Allah au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau tatkala Allah menghendaki kepada diriku rahmat, apakah tuhan-tuhan palsu yang kalian sembah tersebut itu dapat menahannya, mencegah rahmat Allah kepada diriku? Ya, tabarakallahu fikum. Maka makna ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin, tentunya dengan soal ingkari. Ya, bertanya untuk mengingkari keyakinan mereka terkait berhala-berhala mereka dan apa saja yang mereka sembah selain Allah. Apakah mereka mampu memberikan manfaat menolak mudarat? Ya. Maka tentulah mereka mengetahui dan mengakui bahwa berhala atau tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tidak mampu. Nah, kalau memang sudah demikian keyakinan mereka, maka batalah keyakinan ya kekufuran yang ada pada mereka dan ya batillah peribadatan mereka kepada selain Allah. Untuk apa disembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat? Mereka menyembah kepada dewa-dewa, ternyata dewa-dewanya enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan mudarat. Hah, buat apa? Baik. Ya, yang ini harus dipahami. Kemudian untuk baca hadisnya sudah ini, Ali bin Imran bin Husain. Nah. Kemudian dari Imran bin Husain bin Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai, seorang sahabat yang bapaknya adalah sahabat, yaitu Husain bin Ubaid adalah seorang sahabat. Ya, yang beliau masuk Islam pada tahun peperangan Khaybar, penyerbuan para sahabat bersama Rasulullah SAW. Ya, Khaybar yaitu markas Yahudi yang ada di Khaybar. Ya, Imran bin Husain menyatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halqatun min sufrin." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melihat seseorang pria yang pria tersebut di tangannya ada gelang dari sufer. Ya, dari kuningan. Ya, dari suatu kuningan. Ya, ini kemudian Nabi bertanya, pertanyaan ingkari, mahadihi, apa-apaan ini, ya, apa-apaan ini, mahadihi, apa ini, qala minal wahinah, ya, kata orang tersebut, ini untuk menangkal wahinah, ya, ini untuk menangkal wahinah, wahinah itu nau minal marad, salah satu jenis penyakit, ya, yang menimpa kulit. Maka ini untuk menangkal penyakit kulit. Kalau pakai ini, ya, maka tertolaklah bala. Ya, padahal syariat tidak pernah mensyariatkan demikian, memerintahkan demikian. Maka Nabi Alaihissalam bersabda, "Inzi'ah, itriha, lepaskan, cabut itu, ya, cabut di situ, cabut dengan kuat, bukan cabut dengan biasa, tapi cabut, ya." Yang namanya nazak itu jazab bikuah, melepaskan itu dengan kuat. Jadi jangan begini, oh ya udah deh, ini saya kasih. Tetapi Nabi perintahkan enziha, itu jimat di gelangnya, tarik itu, copot. Nah, itu yang namanya enzi itu adalah al jazbu bikuah, melepaskan dengan kuat. Karena itu ada kesyirikan. Ya, kata Nabi Alaihissalam, fa innaha la taziduka ila wahnan. Itu benda tersebut, jimat tersebut tidak menambah apa-apa untuk dirimu kecuali kelemahan saja. Kelemahan saja. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka law afmat mitta wa hiya alayka." Seandainya engkau mati dalam keadaan benda tersebut tetap ada pada dirimu. Tetap ada pada dirimu, ma aflahta abada. Engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia selama-lamanya, tidak akan senang selama-lamanya. Ya. Jadi di sini sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu menyebutkan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait peperangan beliau terhadap kesyirikan. Sampai-sampai sahabat yang beliau kenal, ini sahabat ini, ya. Beliau ini mungkin sahabat ini yang diciptakan oleh Imran bin Husain ini mungkin enggak tahu hukumnya. Dia pakai, tapi dia enggak tahu. Pas diberitahu oleh Nabi, dia jadi tahu, dia lepaskan. Dia enggak tahu. Ya. Sikap peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kesyirikan. Bagaimana beliau membebaskan umat dari kesyirikan? Tabarakallahu fikum. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa tujuannya memakai ya, gelang dari kekuningan tersebut yang dimaksudkan untuk jimat? Apa maksudnya? Ya, maka orang tersebut mengabarkan bahwa ini untuk itu, menangkal ini, menangkal itu. Ya, maka Nabi Alaihissalam mengabarkan kepada pria tersebut, maksudnya dia enggak memberikan manfaat, enggak memberikan mudarat. Ya, dia tidaklah menambah apa-apa kecuali menambah kelemahan. Ya, menambah kelemahan. Dan ini jelas, karena orang yang memakai jimat itu bukan semakin kuat, semakin lemah dia. Semakin lemah, dia bergantung kepada jimat. Kalau orang sudah bergantung kepada jimat, semakin lemah dia. Tatkala dia bertarung, ya, dengan lawannya, dia bergantungi bukan kepada Allah, tapi kepada jimat. Ya, mungkin dia akan ada percaya diri sedikit aja, ya, sedikit aja dia percaya diri. Tetapi mayoritas nyali dia itu sudah dipenuhi rasa ketakutan, ya, kelemahan, kelemahan. Dan bergantung kalbu dia kepada jimat tersebut. Kalau dia meyakini bahwa jimat tersebutlah yang akan memberikan ya, dia keselamatan, bukan Allah, kafirlah dia. Itu berubah jadi syirik akbar. Kalau dia meyakini itu hanya sebab, maka itu syirik asghar. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, sebab dan akibat menurut ahli sunnati wal jamaah. Ya, menurut Ahlus Sunnati Wal Jamaah, sebab keselamatan dalam Ahlus Sunnati Wal Jamaah tidak ada semacam model klinik kesyirikan ini. Ya, sebab-sebab dalam Ahlus Sunnati Wal Jamaah dalam menggapai keselamatan dalam peperangan itu ma'ruf, pakai baju besi, pakai tameng, pakai topi besi, itu boleh. Pakai tameng, ya, pakai bawa pedang ketika lagi bertempur, itu sebab-sebab keselamatan. Ya, enggak ada sebab keselamatan pakai cara klinik seperti tadi. Ya, dan yang namanya sebab, ya, akibat, itu menurut ulama Ahlussunnah, innal musabbabat tahdutsu bil asbab. Yang namanya akibat itu bisa terjadi dengan adanya sebab. Ma'al qaul bi annal asbab wal musabbabat makhluqatun lillahi ta'ala. Dengan tetap menyatakan bahwa sebab, ya, akibat itu semuanya adalah makhluk. Artinya semua adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa rabduha bimasyiatillahi wa qudratihi. Dan tetap mengaitkan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Asy'ari, akidah Asy'ari di Indonesia ini banyak Asy'ari. Orang-orang Asy'ari di sini berpendapat terkait namanya sebab akibat, mereka punya akidah namanya al-kasab. Nah, ini akidah ini sedikit mengarah kepada Jabriyah. Ya. Orang-orang Asy'ari menyatakan bahwasanya innal musabbabat tahdutsu 'indal asbab. Ya. Orang-orang Asy'ari menyatakan bahwasanya akibat itu terjadi tatkala ada sebab. Dengan keyakinan mereka al-kasab. Ya, bahwasanya sebab, ya, itu enggak punya kudrah. Kalaupun ada kudrah, kudrahnya enggak mu'assirah. Apa itu mu'assirah? Memberikan dampak, efek, pengaruh untuk terjadi akibat. Ini orang-orang Jabriyah. Ya, akidah Jabriyah. Mereka punya akidah namanya al-kasab. Al-kasab muqaranatu, ya, yang namanya al-kasab itu muqaranatul qudrah al-hadisah lil fi'li, ya, min ghairi ta'sirin. Itu kata mereka. Kasab itu muqaranah, beriringannya, teriringnya qudrah, kemampuan yang hadisah, yang terjadi, yang baru, bukan yang qadim, lil fi'il, dengan munculnya sebuah perbuatan tanpa ada pengaruh. Tanpa ada pengaruh. Harusnya orang-orang Indonesia yang mayoritas katanya akidahnya Asy'ari, itu harusnya lebih-lebih lagi tidak mempercayai adanya jimat kalau mereka demikian. Karena mereka mengatakan kalau pakai jimat itu sebab. Sebab untuk menghilangkan atau menangkal mara bahaya. Ya. Kalau kita, ya, atau kalau kita melihat ada orang-orang yang mondok di banyak pondok pesantren Asy'ari, itu ketika kelulusan diberi oleh-oleh. Khodam. Ya, diberi apa namanya? Khodam. Nah, itulah. Ya. Allah musta'an. Ya, diberi oleh-oleh. Ya, berupa jimat dan yang lainnya. Dengan menyatakan ini sebab. Ya, yang memberikan mudarat tetap Allah. Yang mendatangkan mudarat tetap Allah. Mendatangkan manfaat tetap Allah. Ini syirik asghar, bukan syirik akbar. Kapan berubah syirik akbar? Kalau meyakini jimat dapat memberikan mudarat, menolak bala. Ya, jimat dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya, menangkal bahaya. Itu syirik akbar. Kalau tetap bergantung pada Allah dengan tetap meyakini sebab, ini syirik asghar. Ya. Harusnya mereka itu kalau memang betul-betul Asy'ari meyakini bahwasanya sebabnya itu dia enggak punya kudrah. Kalau punya kudrah, walaupun ada kudrah, kudrahnya itu ghairu mu'assirah. Ya. Enggak punya dampak, efek, pengaruh. Nah, barakallahu fiik. Ya. Dan kita harus menggantungkan diri kepada Allah. Ya, tidak ada namanya syariat membolehkan kita pakai jimat-jimat seperti ini. Yang ada justru kebalikannya. Syariat melarang keras kita untuk bergantung, ya, kepada jimat-jimat ini. Kalau dikatakan kita bergantungnya kepada Allah, bukan kepada jimat, iya. Tapi yang ada justru syariat melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat yang mengenakan jimat untuk dicopot. Nabi menyatakan fa innaka, ya, fa innaha la taziduka illa wahnan. Itu enggak nambah apa-apa buat ini kecuali hanya kelemahan. Ya, kelemahan. Nah, kalau orang pakai jimat itu justru dia tambah lemah. Ya. Ya, dan seorang yang bertauhid, yang bergantung diri pada Allah, dia yakin. Nabi menasihati Ibnu Abbas, "Walam annal ummah law ijtama'at ala ayyin fa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in. Ya, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Seandainya ketahuilah, seandainya umat mereka bersatu padu, jinnya, manusianya, malaikatnya, hewannya, semua bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat pada engkau kecuali jika itu berkesesuaian dengan takdir apa yang telah Allah tuliskan untuk engkau. Ya, walau ijtama'u, seandainya mereka bersepakat umat tersebut, ala ayadurruka bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka pun bersatu padu untuk mencelakakan dirimu, memberikan mudarat kepada dirimu dengan sesuatu hal, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu hal yang telah Allah catat takdirkan untuk dirimu. Rufi'al qalam wajabati sukun. Pena catatan takdir telah diangkat, lembaran catatan takdir telah mengering. Tidak ada revisi catatan takdir. Jadi, ya, tidak boleh bergantung pada jimat. Dulu di Indonesia itu marak, ada namanya gangguan jin, setan, gondorwo atau apalah yang disebut dengan setan kolor hijau. Maka masyarakat di Indonesia itu untuk menangkal bahaya, mereka rame-rame pasang bambu kuning di rumahnya. Nah, ini termasuk ya yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk menangkal setan bahaya pakai itu-ituan. Nah, itu nggak boleh. Ya, taib. Jangankan yang seperti itu, menjadikan Quran sebagai jimat saja itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Taib. Nabi sudah menyatakan. Ya, kata Nabi, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik," seandainya kau mati benda tersebut tetap ada padamu, "ma'aflah ta'abada." Engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Tidak akan bahagia selama-lamanya. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal, lanjut. Walahu an 'Uqbah bin 'Amir marfu'an, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Wa fi riwayatin, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Wa li ibn Abi Hatim an Hudzaifah أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب. وله عن عقبه. Masih ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah ibn Amir. Ya, Uqbah bin Amir Al-Juhani, seorang sahabat yang masyhur, yang beliau menjadi seorang yang faqih. Ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pun diangkat menjadi amir, menjadi pemimpin di suatu daerah oleh Muawiyah, oleh Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, rahimahullah taala. Ya, secara marfu, artinya apa yang beliau kabarkan ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan di sini, "Man ta'allaqa tamimatan." Ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat. Ya, jimat. Jimat ini ya, tamimah berasal, kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata tamam. Tamam itu apa sih? Maknanya kamal, sempurna. Apa yang dimaksud? Apa korelasinya antara jimat dengan tamam, dengan kamal, kesempurnaan? Nah, orang-orang Arab dahulu mereka menyatakan tentang tamimah, ya, ka'annaha yuriduna annaha tamamud dawa, ya, wasyifa al-matlub. Ya, seakan-akan dengan tamimah tersebut, jimat tersebut, bahwa jimat tersebutlah tamamud dawa, obat yang paling perfect, ya, syifa al-matlub. Ya. Ya, itulah kesembuhan yang dicari. Maka mereka meyakini jimat itulah obat yang paling sempurna untuk menangkal mara bahaya semuanya, dari gangguan hewan, manusia, jin, dan yang lainnya. Ya. Baik, mereka meyakini demikian. Ya, mereka menggantungkannya pada diri tubuh mereka, atau ya digantungkan di tempat-tempat rumah mereka, di depan rumahnya, ya digantungkan lagi di depan pintunya dan yang lainnya. Ya, mu'taqidan biha, dengan meyakini bahwasanya ini ya akan ada manfaatnya. Manfaatnya itu menangkal mudorot, menangkal bala. Walaupun dia mengatakan tetap ini semua dengan izin Allah, ini syirik, syirik asghar. Kalau dia menyatakan ini tanpa ada, ya tanpa ada apa namanya, tanpa ada kuasa Allah, maka syirik akbar, murtadlah dia. Taibarakallahu fikum. Nah, kemudian barang siapa yang menggantungkan tamimah, fala atammahullahu lah. Ya. Maksudnya ini doa dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa Allah tidak akan menyempurnakan segala urusannya. Maka Allah tidak akan menyempurnakan segala urusannya, itu maksudnya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu kayak kerang. Ya, kerang, kalau kita ini kerang kubuk gitu, yang dipakai buat main congklak. Ya. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Ya, dia itu dari laut syai' yakhruju minal bahr. Ya. Ya, yang dia menyerupai kerang. Ya. Yang menyerupai kerang. Nah, ini digunakan oleh orang-orang Arab dahulu sebagai bentuk proteksi, menjaga diri dari penyakit ain. Ya, dari penyakit ain dan mara bahaya yang lainnya. Ya, ada kerang dia gantungkan untuk menangkal mara bahaya, menangkal. Ya, pakai jimat lah kayak begitu. Nah, siapa yang pakai wada'ah seperti ini? Ini enggak terbatas pada wada'ah aja, kerang ya. Semuanya. Pakai bambu kuning untuk menolak setan kalau rinjo, ya, atau pakai apa? Itu semua termasuk kesyirikan. Pakai keris, pakai yang dimandikan kerisnya. Ya. Dan yang lainnya itu semua adalah kesyirikan. Ya, siapa yang menggantungkan seperti ini, fala wada Allahulah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Ya, da'ah itu ketenangan. Ya, dan juga bisa dimaknai Allah tidak akan meringankan darinya apa yang dia takuti. Allah tidak akan meringankan apa yang dia takuti. Ini juga bisa dimaknai demikian. Jadi di sini Nabi Alaihissalam, ya, beliau di sini ya, menyerukan, ya, sekaligus memperingatkan, memberikan peringatan kepada umat tentang tamaim, tamimah ini. Ya, dalam riwayat yang lain beliau menyatakan, man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Dengan meyakini ya, bahwa itu pun dengan izin Allah itu termasuk kesyirikan. Dan siapa yang menggantungkan tamimah ini, walaupun dengan alasan itu semua atas izin Allah, kalau menyatakan Allah tidak punya kuasa, kufur akbar. Ya. Walaupun menyatakan semua dengan izin Allah, maka kata Nabi Alaihissalam, ya, la yutimmu lahu umurah. Allah tidak akan menyempurnakan urusan dia. Fala atamallahu lah. Ya. Allah akan membiarkan dia. Allah akan membiarkan dia dalam ketidaktenangan, kegalauan. Ya, kerisauan, tidak akan sempurna urusannya. Allah tidak akan bantu bereskan urusan dia. Kalau sudah Allah nyatakan tidak akan bantu urusan dia, maka sulitlah hidup dia. Sementara seorang muslim itu dituntut untuk menggantungkan harapannya pada Allah, membantu semua hal, urusan dunianya, akhiratnya. Urusan akhiratnya dia minta tolong pada Allah untuk taat. Nabi berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya untuk mengingatmu, ya untuk bersyukur padamu dan untuk beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Ya, untuk dunia pun juga begitu. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah supaya Allah bereskan urusan dunia kita. Nabi berdoa tiap pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah, ya hayu ya qayyum, yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan pada engkau, ya Allah. Bereskanlah segala urusanku, urusan Nabi semua. Dan jangan engkau serahkan kepada diriku, walau sekejap mata pun. Seorang mukmin itu enggak boleh percaya diri. yel-yel, seruan confidence, percaya diri, itu bukan seruan umat Islam. Itu seruan orang-orang barat, orang-orang kafir. Orang Islam gak boleh percaya diri kepada dirinya sendiri. Dia mesti menggantungkan harapan dia kepada Allah. Menumpukan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh percaya diri kepada diri-diri dia sendiri. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian Wali bin Abi Hatim dari Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan, bahwa beliau Hudzaifah ya pernah melihat seseorang pria. Ya. Ibu Abu Hatim ini, Abu Hatim anak bapaknya Ibnu Abi Hatim, temannya Abu Zur'ah Ar-Razi, Muhammad bin Idris. Ya, namanya asli Muhammad bin Idris. Ya, pengarang kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Wali bin Abi Hatim. Ini bukan bapaknya berarti, anaknya ya. Wali bin Abi Hatim. Ya, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang mulia termasuk dari kalangan sabiqin, annahu ra'a rajulan min fi yadihi khaitun, bahwa beliau Hudzaifah pernah melihat seseorang yang di tangan orang tersebut ada khait, ada benang, minal humma, yang digunakan untuk menjaga diri, memproteksi diri dari penyakit demam. Ya. Dengan klaim orang tersebut, menyangka orang tersebut kalau pakai benang ini nanti akan terlindung dari berbagai macam mara bahaya penyakit, terlebih khusus humma, penyakit demam. Ya. Kemudian ya Hudzaifah qata'ahu, langsung memutusin. Ya, diputus, enggak boleh kayak gini. Ya. Wa tala, dan beliau membacakan ayat, ya berdalil dengan ayat ini untuk mengingkari perbuatan yang beliau lihat dan yang dia ingkari, karena beliau langsung mencopotnya. Ya. Beliau berdalil dengan ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Illa wa hum musyrikun. Dan mayoritas mereka tidak beriman pada Allah melainkan mereka musyrik. Padahal ini ayat untuk syirik akbar, tapi beliau gunakan untuk syirik asghar. Ini salaf dahulu begitu. Berdalil dengan ayat-ayat syirik akbar untuk membantah syirik asghar. Ya, karena syubhatnya sama. Walaupun syubhat yang ada di syirik asghar itu lebih ringan dibandingkan syubhat yang ada di syirik akbar. Taibar kalafikum. Ya, jadi Hudzaifah bin Yaman di sini, ya, beliau pernah melihat seorang yang mengaitkan di tangannya ada benang, ya, di lengannya ada benang yang memproteksi diri dari penyakit, terutama penyakit demam. Maka beliau mencopotnya. Ya, sebagai bentuk pengingkaran perbuatan orang tersebut, beliau berdalil dengan ayat. Ayat yang beliau bacakan wa may yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun. Ya. Ya, yang di sini Allah mengabarkan bahwasanya kaum musyrikun, ya, mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, musyrikun, padahal mereka musyrikun Quraisy beriman kepada Allah. Mereka meyakini rububiyah Allah. Ya, Allah taala berfirman wa in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Seandainya engkau wahai Nabi bertanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Wa in sa'altahum man yarzuquhum, kalau engkau tanya pada mereka siapa yang memberi rezeki kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seluruh musyrikin Quraisy akan jawab Allah. Ya. Namun yang diingkari oleh Allah keimanan orang-orang musyrik di sini adalah dalam tauhid uluhiyah, ibadah. Ya, di mana orang musyrik beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini kesyirikan akbar. Dan Hudzaifah berdalil dengan ayat ini untuk mengingkari syirik asghar yang beliau lihat. Nah, fihil masail. Ya, di sini ada beberapa permasalahan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-awal yang pertama at-taghlid fi lubsil halqah. Ya, larangan keras mengenakan gelang, khait, benang, wanahihima dan semisalnya. Ya, apakah keris, bambu kuning, ya limis litarik dan yang semisalnya untuk ya sebagai jimat dan yang lainnya. Yang kedua, anna sahabi law mata wa huwa alaihi ma'aflah. Para sahabat seandainya dia mati, ya, mati pakai gelang, pakai jimat, ma'aflah, dia enggak akan bahagia. Nabi sudah nyatakan. Ya, Nabi sudah nyatakan, fa innaka law mita wa hiya alaik ma'aflah ta'abada. Kalau engkau mati dalam keadaan benang itu, jimat itu ada di tanganmu, itu kamu enggak akan bahagia selama-lamanya. Ya, fihi syahidun li kalami sahabah anna syirkal asghar akbaru minal kaba'ir. Nah, di sini terdapat poin ya, dari pendapat para sahabat yang mereka menyatakan bahwasanya syirik asghar itu lebih berbahaya, ya, lebih besar dosanya daripada syirik akbar. Maka pakai jimat itu lebih dahsyat dosanya daripada dosa berzina, daripada dosa makan riba, daripada dosa durhaka kepada orang tua. Ini lebih bahaya. Ya, dan ini juga harus dibedakan. Syirik asghar, ya, itu bukan seperti al-kabair di akhirat. Kalau kabair, orang-orang yang bertauhid pada Allah, dia membawa dosa zina, belum bertobat dari zinanya, dari mencurinya, dari minum khamarnya, dari makan ribanya, dari durhaka kepada orang tuanya, dia bertauhid, tidak pernah berbuat syirik pada Allah. Dia kerjakan sholat, cuma dia melakukan dosa ini dan belum bertobat darinya. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya jika Allah kehendaki, Allah ampuni, jika Allah kehendaki, Allah azab. Kalaupun Allah azab, itu tidak akan kekal azabnya. Nah, bagaimana syirik asghar? Syirik asghar masuk ke dalam cakupan ayat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, pelaku syirik asghar bukan tahta masyiatillah. Mereka pasti tidak diampuni. Ini pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama mengenai status syirik asghar. Asalisa annahu lam yu'zar bil jahalah. Bahwasanya pelaku kesyirikan asghar seperti ini itu tidak diberi uzur dengan jahalah. Karena orang tadi enggak tahu. Yang Nabi lihat, yang dilihat oleh Hudzaifah itu sebelumnya enggak tahu. Dia enggak tahu. Ya, dia enggak tahu. Nah, Nabi katakan, kalau engkau mati dalam keadaan demikian, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Dia padahal enggak tahu. Nah, ini tidak diberi uzur dengan uzur kejahilan. Uzur kejahilan itu hanya diberikan kata para ulama di antara Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, ya, dari a'immatud dakwah, apalagi itu diberikan kepada orang yang, ya, tinggal di suatu pedalaman, ya, di suatu kawasan yang di situ tidak ada kaum muslimin, tidak ada dakwah Islam, tidak ada akses dakwah Islam, tidak ada informasi tentang Islam. Dia muslim, dia muslim. Dia beribadah pada Allah, tapi dia meyakini peribadatan pada selain Allah juga boleh. Ya. Orang yang seperti ini diuzur dengan kejahilan, namun bukan maknanya tetap dianggap muslim, tidak. Ya, diuzur kejahilan maksudnya di akhirat diserahkan kepada Allah. Tidak dinyatakan sebagai ahlun nar. Ya, tidak dinyatakan sebagai ahlun nar. Nanti dia di akhirat sebagai ahlul fatrah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah diuji nanti. Demikian pula orang yang hidup di antara fase dua masa kenabian, ya. Ini dia enggak dapat dakwah Nabi sebelumnya, belum dapat dakwah Nabi setelahnya. Orang gila termasuk ini juga. Ini. Nah, diberi uzur kejahilan selain yang tinggal di pedalaman tidak ada akses informasi Islam, ya. Juga orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara syirik tapi khofi samar. Nah, ini diberi uzur artinya dibawa kasusnya ke pengadilan, tidak langsung diponis. Ya. Selain dari itu, kalau tinggal di perkotaan, Syekh Al-Utsaimin telah menyatakan di Al-Qaulul Mufid, kalau di perkotaan itu lain lagi, enggak bisa kayak begitu. Ya, di Jakarta, di Indonesia, di Jabodetabek, di Jawa, di Indonesia, nah, informasi itu cepat. Jadi ada radio, ada TV, nah, semua ada program agama. Bahkan di radio dangdut pun ada ceramah agama. Nah, itu tidak ada alasan buatnya. Sudah masuk Isya? Baik, cukup di sini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.